Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada yang mustahil bagi Allah di dunia ini. Status bisa saja berubah dari yang dipandang rendah lalu mulia, terhormat, disegani dan terpandang. Berubah pula derajat dan kedudukannya dari yang tidak dianggap lalu kemanapun pergi, dimanapun berada, kebaikannya selalu diharap. Latar belakang sebagai seorang budak bukanlah menjadi penghalang. Proses perjalanan panjang dari seorang budak menjadi ulama nama beliau sudah cukup akrab dengan kita karena lumayan sering disebut. Beliau adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar Alamin Nubala jilid 5 nomor urut biografi 643 menyebut Atha bin Abi Rabah sebagai al-imamu Syekhul Islam Muftil Haram Abu Muhammad Al-Qurashi Maulahumul Makki. Atha bin Abi Rabah adalah seorang imam besar Syekhul Islam Mufti Tanah Suci Abu Muhammad Al-Qurashi sebagai maula mereka. Bukan karena beliau dari suku Quraisy, tetapi dulunya seorang budak dari keluarga Quraisy yang dibebaskan dan dimerdekakan, Al-Makki, tempat tinggal dan menetapnya di Mekah. Atha bin Abi Rabah adalah inspirasi buat kita semua. Dilihat dari semua aspek, ditinjau dari seluruh cara pandang, Atha bin Abi Rabah sekali lagi adalah inspirasi buat kita. Benarlah Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Bang Umar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa artinya, Bang? Kok goyang? Mencoba menjawab atau kita alihkan ke yang lain? Bang. Kok diem? Sariawan. Apa artinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Kita harus hafal dan terus ingat ayat ini. Jangan lupa. Karena itu adalah penerang dalam gelap gulita cita-cita kita. Ayat ini itu pegangan. Tempat kita berpegang, ya kan? Sehingga tidak takut tergelincir, tidak takut terjatuh. Ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika rasa futur itu sudah mulai menyerang, ancang-ancang, ya kan? Mau menyerang kita, lawan dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika dalam bayang-bayang kita yang terpikir adalah kerja supaya punya uang banyak, beli motor, punya HP, segera bojo. Iya. Tahu bojo enggak orang Sunda? Bukan bojong lo ya. Bojo. Pengen segera nikah. Ulah lawan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya kan? Pas ada setan membisikkan ingin menggunakan seragam putih, biru, tua atau putih abu-abu, ya kan? Tahu enggak? Pengen sekolah SMP apa SMA, lawan dengan firman Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika ada bayang-bayang ingin kuliah keren, necis, ya kan? Ya kan, pakai jaket, sepeda motor, gagah, pakai tas, helm tutup kayak gini, ya kan? Boncengin cewek misalkan. Ya kan? Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu datang, jawab dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika ada setan yang menggoda pengen kerja, iya kan, di pengoboran minyak bumi atau gas bumi yang gajinya puluhan juta tiap bulan, iya kan, jawab dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita melihat ada orang dengan mobil mewahnya datang berkunjung ke pondok ini, iya kan, ya salafi baik, sering bantu, ah aku pengen yang seperti itu aja lah, nggak mau jadi ustadz misalnya, lawan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, terus artinya apa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Sudah Bang Umar angkat bendera putih nih atau tisu putih nih? Bang ya, perwakilan dari Bekasi, perwakilan dari Cikarang ada nggak? Mana calon ulama dari Cikarang nih? Ada nggak santri dari Cikarang? Kok diem? Kita harus tunjuk juru bicara ini mewakili santri. Juru bicaranya adalah, kalau jadi juru bicara selamat loh, tinggal nunjuk-nunjuk aja, nggak bakalan ditunjuk. Siapa yang pengen jadi juru bicara? Kalau nggak jadi juru bicara ada potensi ditunjuk malahan, suruh berdiri loh kalau ditunjuk. Mending jadi juru bicara. Siapa yang siap jadi juru bicara? Nih, yang bayang nih. Siapa namanya nih? Hah? Iya, enggak usah pakai afan-afanan segala. Afwan apa afan? Hah? Enggak pakai W. Afan enggak pakai W. Afan, ada enggak santri dari Cikarang nih? Ya udah, santri dari Tangerang. Santri dari Jakarta. Terus santrinya dari mana? Dari Kepulauan Seribu semua ini. Kamu enggak tahu temannya sendiri. Dari mana nih? Dari Tangerang. Nah, apa artinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Terjemahnya? Jumlahnya yang lengkap dong, jangan potong-potong. Nggak usah gorgi. Ya, terus bagus nggak apa-apa. Beberapa derajat. Ya, pada nggak tahu kok, tenang aja. Yang tahu cuma kita berdua. Udah, jawabannya bener udah. Ya, kan? Kita cari yang lain. Perwakilan dari mana lagi nih? Bogor. Anda enggak Bogor? Afan. Juru bicara loh. Jubir. Ada yang dari Bogor enggak nih? Yang gede maksudnya. Jangan kecil-kecil. Temennya sendiri masa kagak tahu. Dari Bogor. dari Karawang. Siapa? Salman, mana Salman? Siapa? Syamil. Ah, Syamil. Terjemahkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu harus terus kita ingat-ingat tuh, kemanapun kita pergi harus yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayo, terjemahnya apa? Ya. Walladzina utul ilma. Terus berapa derajat? Bagus. Kita cari yang lain, bukan korban, teman, ya kan? Dari Sukabumi ada enggak? Afan. Juru bicara. Enggak ada atau enggak tahu? Enggak ada. Dari Jawa. Katanya sini bukan Jawa sini. Yang dari Jawa ada enggak? Siapa? Ihsan. Mana Ihsan? Mana? Ihsan. Jangan delik dong. Mana Ihsan? Enggak ada, Bang. Yang lain, Jawa, Jawa yang lain. Mas Aziz, mana Mas Aziz? Aziz? Yang mana? Nanti enggak ada lagi. Mana Mas Aziz? Ya Mas Aziz, apa artinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Ya, betul, bagus. Semuanya benar jawabannya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang beriman secara umum. Jadi orang-orang yang beriman itu derajatnya memang Allah tinggikan. Namun yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Karena derajat orang yang beriman itu juga bertingkat-tingkat. Sekarang orang yang punya cita-cita besar, punya tekad yang kuat, pasti dia ingin yang tertinggi. Kita dalam kehidupan dunia inginnya yang masih normal nih, ya kan? Kalau nggak normal nggak tahu nih. Yang masih normal tuh tentu pengennya yang kerjanya sedikit, nggak terlalu capek, tapi gajinya banyak. Betul tuh jawabannya siapa nih? Isudin. Siapa? Sugeng. Belum diganti namanya. Masih Sugeng panggilannya. Apa? Jadi apa? Sulaiman. Masya Allah. Sulaiman. Nah, awas ini hati-hati kena nih. Kawan kita ini. Jadi siapapun kita pasti pinginnya gitu. Kerjanya dikit. Gak terlalu capek. Tapi gajinya banyak. Apa lihat-lihat? Mau ditanya? Siapa namanya? Abdurrahman, dari mana? Jakarta. Jakarta mana? Selatan, Jaksel ya? Pernah memperhatikan orang kerja bangunan gak? Pernah memperhatikan? Tahu tukang? Tahu kenek atau ladennya? Kalau bahasa Jakarta apa sih? Kenek tukang itu, laden itu apa bahasa Jakartanya? Biar paham nih. Kuli. Jadi kalau siapa namanya tadi? Abdurrahman. Abdurrahman orang Jaksel. Ini saya kasih tahu nih Abdurrahman. Walaupun belum tahu, saya kasih tahu. Kalau udah tahu, biar tambah tahu. Kalau mendirikan sebuah bangunan, paling tidak itu ada tiga pekerjaan nih. Satu, tukang. Tukang itu pimpinannya, ya kan? Yang nata batu bata, yang ngelepong, ngelemparin itu terus ngalusin. Itu tukang namanya. Ada laden, kenek, tadi katanya kuli. Itu yang bagian menyiapkan segala sesuatunya. Ngambilin batu bata, ngaduk semen, ya kan, hasil campuran semen dengan pasir dimasukin di ember terus diserahin, ya kan. Disuruh-suruh sama tukangnya, sana, sana, sana, ambilin air. Disuruh-suruh sama tukangnya. Paham sampai di sini? Paham gak? Ini aja. Pakai suara dong. Gue aja nanya pakai suara, masa lu gak jualan pakai suara? Jakarta. Paham gak? Hah? Paham. Di atas tukang itu ada insinyur. Insinyur itu yang buat gambar, ya kan? Terus nanti sesekali datang ngecek, ya bagus. Ya. Ini kecampurannya kok kayak gini nih. Paham. Eh, semennya tambah. Gitu aja. Paling 1 jam 2 jam pergi naik mobil gitu. Yang tukangnya naik motor, ladennya naik sepeda ontel. Udah paham sampai di sini Abdurrahman? Ini pokoknya fokusnya di Abdurrahman. Nanti tak kasih hadiah bolpen satu ini, ya. Ini bolpennya kesayangan Ustaz Mukhtar ini. Sejak di Yaman Ustaz Mukhtar senangnya bolpen kayak gini nih. Ya. Hadiah buat Abdurrahman, insyaallah. Yang lain jangan iri. Kita lanjut. Abdurrahman, ada laden, ada tukang, ada insinyur. Paham sampai di sini? Pertanyaannya, yang paling capek ini siapa ini? Gak usah takut menjawab, kalau salah nanti saya luruskan. Kuli, betul. Yang paling capek keluar tenaga itu kuli. Ngaduk semen sama pasir, ngangkutin apa semen. Ini tukangnya tuh, Mbak. Eh, campur semen gitu. Batu batanya dinaikin, Mbak. Tak tak tak tak gitu aja tukang tuh. Yang paling capek siapa? Kuli. Berikutnya tukang. Yang paling enak siapa? Insinyur. Udah datang sambil ngopi, lihat-lihat kayak gini aja. Kata Ustaz Abdullah Jakarti, gayo, kopi gayo. Ini kan pakai segelas kecil cuma ngeliatin aja gini, ya, bagus. Gitu aja. Nanti 1 jam 2 jam pergi pakai mobil AC. Gitu. Jadi yang paling enggak capek siapa? Nah, gajinya yang paling gede siapa? Insinyur, bukan laden. Yang paling gede gajinya siapa? Jangan ragu, digituin aja udah ragu. Insinyur, gajinya laden tuh pasti di bawah tukang. Kalau kita di Jawa, ya sekarang rata-rata 75.000. Nanti yang tukangnya beda 10.000, 85.000. Insinyur, waduh. Gajinya enggak pakai gaji, om, dia yang punya pekerjaan, ya kan, dia yang gaji. Gajinya berlipat-lipat. Gambar doang aja udah dapat duit. Gambar itu mau dipakai, tidak dipakai, tetap dapat duit. Pertanyaan berikutnya. Pasti Abdurrahman. Mau dapat bolpen ya pertanyaannya banyak. Berarti yang paling capek, laden. Ya kan? Yang paling sedikit gajinya, laden. Yang paling enak, insinyur. Paling besar gajinya siapa? Insinyur. Kalau Abdurrahman suruh memilih, milih jadi laden, tukang, apa insinyur? Pilih mana? Insinyur. Kenapa kok pilih insinyur? Nah, kayak jawabannya Sugeng tadi, ya kan? Sulaiman tadi. Karena pekerjaannya paling enak, gajinya paling banyak. Pertanyaan terakhir, supaya betul-betul dapat bolpen ini, ya kan? Kalau gak bisa jawab, ya udah gak jadi. Intinya di jawaban ini kok. Yang lain gak boleh bantu jawab loh. Susah baginya, ntar dipatah-patahin. Ya kan? Abdurrahman, pertanyaan nih, serius nih, fokus nih. Ya kan? Apa yang membedakan antara insinyur, tukang, dan laden? Kok gajinya beda? Kenapa insinyur gajinya lebih besar? Karena punya apa? Punya apa? Punya apa? Jangan dibantu loh ya. Insinyur kan gajinya paling besar dibandingkan tukang, apalagi laden. Kok bisa? Karena insinyur punya Punya apa? Punya sesuatu yang enggak dipunya tukang dan agen, itu jelas kan itu. Tapi apa yang dimiliki insinyur tapi tidak dimiliki oleh laden, enggak dimiliki oleh tukang? Apa itu? Ya, satunya lagi ilmu. Ambil. Ini bolpennya saya ngasih bentar nih, udah berkurang dikit nih. Jadi yang membedakan itu apa? Ilmu. Jadi urusan dunia saja, kita semua inginnya yang kerjanya dikit, tapi gajinya paling banyak. Enak, gak capek. Kaya. Iya kan? Yang lain si lajen sama tukang dari pagi sampai sore, udah keringetan, panas, bau, ngantuk, gak boleh berhenti. Tukang sama laden kok kerjanya kayak gitu ya kan. Udah malamnya capek. Insinyurnya ngopi, dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Sama ikut camping santri, ya kan. Itu urusan dunia. Seharusnya untuk urusan akhirat pun demikian. Nah sekarang derajat yang paling tinggi, yang pahalanya paling banyak, Mas Abdurrahman ini, pertanyaan bonus dong. Udah ada pegang bolpen kok. Ya kan? Urusan akhirat, yang pahalanya paling banyak dibandingkan yang lain-lain, tapi gak terlalu capek. Siapa? Urusan akhirat. Orang yang berilmu. Ulama. Atau kalau mufradnya itu alim, orang yang berilmu, itu seperti insinyur dalam cerita tadi, analognya, perumpamannya demikian. Orang yang berilmu itu tidak terlalu capek, tapi pahalanya paling banyak. Pahalanya paling banyak. Begitu. Kita cari lagi lah, masih ada satu bolpen di atas punya Ustaz Mukhtar, tenang aja. Yang satu kelas sama Abdurrahman siapa? Pilih. Ini kesempatan dapat bolpen ini. Oh tadi udah dia, yang lain, yang belum. Biar kita mengenal beberapa jenis suara maksudnya. Siapa? Fauzi, mana Fauzi? Fauzan, mana Fauzan? Fauzan? Ya, sekarang Fauzan. Fauzan, dari mana Fauzan asalnya? Ambon. Nah itu akibat suaranya gak keras kayak gitu. Dari mana Fauzan? Depok. Iya, dari Depok. Fauzan, pertanyaan sekarang. Ini gampang kok pertanyaannya. Ada suatu daerah ingin mendirikan masjid. Paham sampai di sini? Ada suatu daerah ingin mendirikan masjid. Suatu pondok lah, pondok salafi sekarang. Pondok salafi belum punya masjid, ingin mendirikan sebuah masjid. Paham sampai di sini, Fauzan? Paham? Paham. Tapi cara bangunnya gimana nih? Perlu dana. Harus ada biaya besar bangun masjid kok. Akhirnya panitia memutuskan dalam khutbah Jumat, khatibnya itu berbicara tentang keutamaan membangun masjid. Pahala-pahala yang akan Allah berikan untuk mereka yang ikut serta dalam membangun masjid. Sudah, ada seorang alim, orang yang berilmu, santri Riyadhul Jannah. Diminta untuk khutbah Jumat tentang keutamaan mendirikan dan bangun masjid. Tampil di depan. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat A, sahabat B, tabi'in A, tabi'in B terus. Gitu. Setelah itu jamaah yang mendengar. Yang menyimak khutbah itu langsung tertarik. Tergugah semangatnya untuk ikut berta'awun. Si A mengatakan kepada panitia, pengurus panitianya, pokoknya semua kebutuhan semen saya tanggung. Dari sak pertama sampai sak terakhir. Yang bilang, saya batu batanya. yang lain. Saya pasirnya, saya batunya, saya besinya, saya kacanya, saya keramiknya, saya gentengnya. Gitu, ya kan? Saya nanti alat-alat listrik, kabel dan lampu-lampunya. Gitu. Saya semuanya lengkap. Jadi untuk pembangunan masjid semuanya sudah terpenuhi. Sekarang yang paling banyak pahalanya, wahai Fauzan, yang nyumbang semen, yang nyumbang pasir, yang nyumbang batu, yang nyumbang keramik, yang nyumbang genteng, yang nyumbang lampu, yang nyumbang pemasangan air, yang nyumbang muat sumur, atau siapa yang paling banyak pahalanya? Yang apa? Yang? Dibantu mas? Yang menyampaikan keutamaan. Itulah enaknya jadi orang alim. Ngomong setengah jam khutbah Jumat itu sudah bisa mengumpulkan pahalanya yang nyumbang semen sak apa segala semen pasir itu, ya kan? Karena Nabi mengatakan man dalla 'alal khairi fahuwa kafa'ilihi dalam sebuah lafaz. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man 'amila biha layan kusumin ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan apa yang dia sampaikan, tidak mengurangi sedikitpun pahala mereka. Jadi si A sampai si siapa tadi yang nyumbang semen, pasir, batu, kayu, besi, ya kan, lampu, keramik, genteng, masing-masing punya pahala. Yang menyampaikan tadi, yang menjadi sebab mereka tertarik untuk ikut membantu pembangunan, ngumpulin semua, yang pahalanya ini dapat, pahalanya ini dapat, pahalanya ini dapat. Kalau misalkan dalam angka yang ini pahalanya 10, 10, 10, 10, ada orang 10, masing-masing dapat 10. Yang menyampaikan ngomong setengah jam tadi, 10 kali 10 dapat berapa? 100. Itu cuma hitung-hitungan biasa aja. Kalau sudah seperti itu, masih Fauzan, pertanyaan terakhir, cita-citamu ingin jadi seorang alim, iya kan, yang dalam setiap waktu dan kesempatan bisa menyampaikan ilmu, mendakwahkan kebaikan, mengajak orang lain kepada hal yang ma'ruf, atau ingin jadi pengusaha semen, pengusaha pasir, pengusaha besi, pengusaha genteng, pengusaha keramik, pilih mana? Orang yang berilmu. Jadi antum-antum ini, wahai adik-adikku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan, bersyukur. Jadi santri itu bersyukur. Bisa tolabul ilmi itu bersyukur. Itu sudah status yang paling tinggi. Gak ada yang bisa ngalahin seorang alim itu. Gak ada yang bisa mengalahkan seorang alim. Walaupun dia kaya raya, meskipun dia bantu sana bantu sini, meskipun dimana-mana ngasih donasi, masih belum seberapa dengan orang yang berilmu. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada, insyaallah sih enggak ada. Tapi kalau ada di antara kalian wahai adik-adikku yang sekarang di sini mulai berpikir, aku besok kerja apa ya? Gitu ya kan. Pengen buka bengkel motor aja lah. Iya kan. Yang satu aku pengen punya peternakan ayam lah. Yang satu aku pengen tanam sawit lah. Gitu. Yang satu pengen aku jualan pulsa. Ini pengen apa, bangun rumah terus dijual. Ini besok punya kolam ikan gurame. Yang pengen buka toko herbal, pengen buka konveksi apa produksi jubah sama sirwal. Yang punya pikiran-pikiran seperti itu, tutup malam ini. Udah tutup, enggak usah mikir ke sana. Jadilah orang yang alim. Jadi orang alim. Terus makannya gimana? Ya tinggal makan aja kok repot. Iya kan? Terus besok makan apa? Ya makan nasi sama lauk. Iya kan? Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin. Gak usah mikir-mikir yang seperti itu. Sudah Allah atur, sudah Allah jamin. Enak kan? Jadi orang alim itu enak. Kan gitu. Kalau orang-orang yang di luar sana, mohon maaf, kita ingin mengambil ibroh dan pelajaran aja. Itu hidupnya cuma pusing, pusing, pusing, pusing. Dari pusing ke pusing, muternya pusing terus. Iya kan? Kenapa? Dia berpikir besok makan apa, besok minum apa, besok apa hidupnya terus bagaimana, besok beli ini caranya bagaimana. Mikir terus. Pusing. Tapi kalau orang berilmu, Iya kan? Orang yang berilmu. Gak usah mikir seperti itu. Allah sudah jamin makannya, jamin minumnya, jamin hidupnya, sudah terjamin. Allah yang menjamin sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan dan menjelaskannya. Jadi mohon malam hari ini yang punya keinginan-keinginan seperti itu, udah tutup sampai di sini, berakhir riwayatnya. Begitu ya? Awas lo ya kalau masih ada yang punya pikiran kayak gitu, ya. Cewer nanti. Gitu. Nah, sudah Allah pilihkan yang terbaik kok, malah milih yang lebih di bawah. Ya kan? Kalau misalkan tadi Abdurrahman milih jadi Latin, kira-kira gimana? Kamu mau jadi Latin? Nggak mau kan? Pengennya jadi apa? Orang berilmu, bagus ya. Silang dia, silang. Harusnya jawabannya ingin jadi insinyur tapi langsung yang berilmu, udah semangatnya gede tuh. Kan? Kita aja nggak mau jadi Latin kok, pengennya jadi insinyur. Urusan pahala juga gitu, jangan jadi yang dibawahnya orang berilmu. Orang berilmu itu sudah yang paling tinggi, sudah yang paling mulia. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, itu seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Derajatnya ditinggikan. Padahal dulunya beliau budak milik seorang wanita di kota Mekah. Tapi keilmuannya yang didapat susah payah, keilmuannya yang diperjuangkan dengan banyak pengorbanan, menjadi sebab Allah tinggikan derajatnya. Dari seorang budak yang dilihat dengan sebelah mata, bahkan orang ingin memandangnya pun tak mau. Budak kok. Sudah statusnya budak, fisiknya gak meyakinkan lagi. Di dalam Sirah Alamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Atha bin Abi Rabah itu aswad. Apa artinya aswad? Hitam. Orangnya hitam. A'war. Kok bijak? Buta matanya satu. Ya kan? Aftos. Pesek. Coba ngelihatnya aja udah gak meyakinkan coba. Ya kan? Asyal. Tangannya cacat. A'raj. Pincang. Summa amiya, bahkan kemudian buta. Serba cacatlah fisiknya. Sudah statusnya budak, secara fisik juga banyak cacatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan rambutnya keriting. Kalau dalam riwayat ini dikatakan laisa fi ra'sihi sya'run illa sya'arat, bahkan botak akhirnya. Ya kan? Cuma beberapa helai rambut aja. Pokoknya kata orang Medan nengoknya enggak iyalah, ya kan. Kita ngelihatnya aja sudah. Coba jalannya pincang, ya kan? Dulu pernah saya sampaikan di sini, masih ingat enggak? Tapi dulu kan masih ringkas saja, ini lebih lengkapnya. Itu Atha bin Abi Rabah. Sudah dulu budak lalu dibebaskan, dimerdekakan. Kenapa dibebaskan? Itu barokah dari ngaji, barokah dari thalabul ilmi. Atha bin Abi Rabah bisa memanage waktunya menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk melayani majikannya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Bahkan disebutkan bahwa kanal masjidu firasha Atha'in ishrina sanah. Bahwasanya karpet masjid itu menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun. Sabar di masjid, belajar. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Latar belakangnya seperti itu. Beliau terlahir di negeri Janad, kalau sekarang provinsi Taiz di kota Yaman. Tempat atau lokasi sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam ke negeri Yaman. Itu di Taiz. Kita kalau dari Son'a ya kan, ingin menuju Aden, pasti lewat kota Taiz. Ya, provinsi Taiz di sana, di daerah Janad. Lahir di sana, tapi tumbuh kembangnya di Mekah. Di masa pemerintahan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan, saya masih ingat pada saat Utsman itu dimakamkan. Atha bin Abi Rabah. Ya kan? Mantan budak. Ya kan? Fisiknya seperti itu. Tapi, dengan ilmu yang beliau miliki, Allah tinggikan derajatnya. Bahkan seorang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik ya kan? Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, ya, khalifah ketujuh dalam khilafah atau dinasti Bani Umayyah, ya kan? Rela untuk duduk menunggu selesai salatnya Atha bin Abi Rabah saat berangkat haji. Saat berangkat haji di kota Mekah, karena ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang manasik haji. Atha bin Abi Rabah salat dengan khusyuk, orang-orang udah pada nunggu di halaman Ka'bah, termasuk khalifah dan kedua anak laki-lakinya, para putra mahkota itu nunggu. Bubar majelis, kedua anaknya mengatakan, "Bah, kalau kita kan, ayah, kenapa kita hinakan diri kita di depan si budak seperti itu?" Apa kata bapaknya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, "Anakku, maka dari itu, jangan pernah engkau berhenti untuk talabul ilmi. Kita tidak akan pernah melupakan betapa hinanya kita di hadapan budak hitam itu." Artinya seorang khalifah pun mengakui keilmuannya. Seorang khalifah yang kekuasaannya waktu itu sangat luas sekali, Bani Umayyah, rela duduk menunggu seorang mantan budak seperti itu, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Itu inspirasi buat kita semua. Ayahnya itu dulu juga budak yang bekerja membuat keranjang dari daun-daun di pelepah kurma itu. Orang kecil. Jadi kalau ada di antara kita yang punya orang tua tidak kaya, orang tua yang tidak punya harta, orang tua yang cuma sekedar sebagai buruh kerja, jangan malu, jangan kecil hati. Itu bukan penghalang untuk jadi orang mulia. Mungkin ada di antara adik-adik yang bapaknya petani biasa, buruh bangunan, tukang becak barangkali, buruh panggul, tukang angkat sana angkat sini. Jangan malu. Itu orang tuamu, itu ayahmu. Engkau harus bangga punya orang tua yang semangat untuk menjaga harkat dan martabat keluarga dengan tidak meminta-minta kesini dan kesana, tapi mau bekerja. Yang penting halal. Dan itu. Atha bin Abi Rabah seperti itu. Nah, rahimahullahu ta'ala. Ayahnya wakana ya'malul makatil. Bapaknya itu kerja ya, untuk membuat keranjang, menyimpan kurma yang terbuat dari pelepah-pelepahnya. Rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, keilmuannya itu diakui. Keilmuannya diakui. Maka murid-muridnya sangat banyak sekali. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di sini sekian banyak. Mulai dari Mujahid bin Jabir, Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Zubair, Amr bin Dinar, Al-Qudama Az-Zuhri, Qatada, Amr bin Shu'aib, Malik bin Dinar, Al-Hakam bin Utaibah, Salama bin Kuhail Al-A'mash, Ayub As-Sikhtiyani, Mansur bin Zadhan, Mansur bin Al-Mu'tamir, Yahya bin Abi Kathir. Wah, luar biasa ini, ulama-ulama besar semua jadi muridnya. Bahkan di akhir paragraf setelah Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan nama-nama tersebut, wa umamun siwahum, dan sekian banyak lagi ulama-ulama selain yang tersebut di atas. Itu murid-muridnya. Berguru kepada para sahabat dan ummahatul mukminin, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Hani, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hakim bin Hizam, Rafi bin Khadij, Zaid bin Arqam, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Sofwan bin Umayyah, Ibnu Zubair, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Jabir, Muawiyah, Abu Sa'id, dan sejumlah sahabat yang lainnya. Jadi jangan merasa kecil. Kalau tolabul ilmi, jangan merasa rendah. Cari ilmu itu, tuntutlah ilmu itu. Jangan merasa tidak mampu, jangan anggap dirimu bodoh. Tidak ada istilah bodoh bagi mereka yang mau telaten dan sabar menuntut ilmu agama. Percuma IQ-nya tinggi, percuma cerdas, gak ada artinya pintar kalau berleha-leha dan bermalas-malas. Apa artinya pintar? Apa gunanya cerdas kalau tidak mau berusaha? Tapi mereka yang telaten, sabar, iya kan? Demikian juga terus menjaga semangat, tekun, teliti, cermat, disiplin. 10 tahun kemudian akan bisa menyaingi dan bahkan melebihi yang dikatakan pintar-pintar, cerdas-cerdas itu. Kenapa dia lebih telaten? Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala adalah contohnya betapa beliau sabarnya luar biasa. Keilmuannya diakui oleh para sahabat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh penduduk Mekah, apa kata Ibnu Abbas, ya ahla Mekah, tajtami'una alayya wa indakum Atha'? Hei penduduk Mekah, kalian datang sama-sama bertanya kepada saya. Sementara di Mekah itu ada Atha' bin Abi Rabah, muridnya maksud. Artinya enggak usah tanya sama saya, tanya aja sama Atha'. Sahabat Ibnu Abbas loh, mengalihkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab oleh Atha'. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat Ibnu Umar pun melakukannya. Ya. Apa tidak cukup pengakuan dari sahabat sekaliber Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya kan? Dan pengakuan dari para ulama lainnya itu masih sangat banyak sekali. Nah, terutama dalam hal praktek manasik haji. Karena Atha' bin Abi Rabah disebutkan qad hajja ziyadatan ala sab'ina hajjah. Karena beliau itu berhaji lebih dari 70 kali. Luar biasa. Karena usia beliau kan ketika meninggal dunia 88 tahun. Hampir 90 tahun. Haji sudah berapa kali? Lebih dari 70 kali. Kita sekali aja belum. Belumnya berapa? Sampai 70 kali lebih. Sehingga sangat menguasai hal-hal yang terkait tentang siapa? Tentang hal-hal yang terkait dengan haji. Bahkan itu keputusan resmi dari pemerintah. Di zaman Bani Umayyah, ya'muruna fil haji munadiyan yasihu, la yuftin nas illa Atha' bin Abi Rabah. Diumumkan di mana-mana, informasi disebar, itu keputusan resmi dari pemerintah, bahwa selama musim haji, tidak diperbolehkan untuk memberikan fatwa kepada kaum muslimin, kecuali Atha' bin Abi Rabah. Fa'illam yakun Atha' fa'abdullah bin Abi Najih. Kalau Atha' bin Abi Rabah tidak ada, maka silahkan Abdullah bin Abi Najih yang berikan fatwa. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan muftil haram, mufti di tanah suci. Itu Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Pesan-pesan dari beliau itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang perlu kita pelajari adalah pesan dari Atha' bin Abi Rabah. Kata beliau, inna rajula yuhadditsuni bil hadits fa unsitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Kata Atha' bin Abi Rabah, kadang-kadang orang itu bercerita tentang sesuatu, saya dengarkan dengan seksama, seolah-olah saya tidak pernah mendengarnya, padahal saya sudah tahu sebelum dia lahir. Jadi kalau ada teman kita bercerita, tolong jangan potong pembicaraannya. Kalau ada teman kita bercerita, jangan putus apa yang ingin dia ceritakan. Kalau ada seorang teman sedang bercerita, jangan kita yang menjadi apa yang jangan kita yang kemudian menyebutkan akhir dari cerita itu. Dia sedang cerita semangat-semangatnya, ya kan? Kan gitu. Sedang semangat-semangatnya pas mau endingnya kita yang nambahin, terus mati kan orangnya. Waduh. Ya kan? Atau misalkan sebenarnya terus selamatkan orangnya. Wah, ada mobil guling-guling tadi kecelakaan di sana. Guling-guling. Wah, saya sudah mau masuk jurang. Tadi ini nih. Aduh, sudah mau jatuh. Alhamdulillah, supirnya, padahal mau bilang supirnya selamat, sama-sama yang lain, supirnya gak apa-apa kan, udah tahu saya. Insyaallah, itu bukan akhlak seorang muslim. Yang diajarkan oleh para ulama, bukan cuma Atha' bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, banyak dari ulama mengatakan seperti itu. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, sebelum dia lahir saya udah tahu. Ya kan? Sebelum dia lahir saya udah tahu. Ya kan? Misalkan ada santri kita cerita tentang, aku kemarin naik kapal Pelni, wah kapal gini. Baru sekali ceritanya udah macam-macam. Sabarlah. Wong dia belum lahir kita udah naik kapal Pelni beberapa kali ya kan. Pura-pura aja kata, "Oh gitu." Terus gimana? Bagus ini. Kan itu. Pulang besok dari gunung mana? Yang besok kita mau camping nih, gunung apa? Halimun Salak. Wah, pulang dari camping Gunung Halimun tuh gini. Lah dulu waktu masa SMA kita udah camping ke sana. Udah naik ke sana. Kita, oh gitu ya nak ya. Iya. Jangan ya kamu kok ceritain sama Abi. kamu belum lahir itu Habib udah biasa kesana. Janganlah, jangan kecewakan hatinya seperti ini. Itu pesan moral dari siapa? Dari Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Istri mau cerita, iya kan? Istri cerita, Bi udah tahu belum Bi ceritanya? Ada apa? Tadi Bi gini-gini. Kita, oh gitu ya, Masya Allah. Jangan bilang, lo Umi itu cerita, Abi pelakunya. Oh gitu. Iya kan? Pura-pura aja gak tahu, ya kan? Kejadian seperti itu sangat banyak. Atau sebaliknya anak kita pulang dari pondok misalkan, Bi, anu loh, pondok sekarang apa namanya? Beli mobil baru loh, mobil pickup itu untuk banyak fungsinya, kegiatan manfaat ini untuk antar ini antar itu, beli pickup, pickup ya second sih katanya Bi. Itu platnya plat Bandung segala macam. Jangan bilang, "Lah, Abi yang nyumbang kok." Enggak usah bilang kayak gitu. Oh, gitu lah, alhamdulillah bersyukur. Dijaga, jangan kamu kotorin mobil pickupnya. Enggak usah bilang, "Lah, Abi yang ngambil ke Bandung, kamu cerita." Kasihan. Itu pesan moral dari siapa? Dari Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Iya kan? Yang paling terpenting tentang thalabul ilmi, iya kan? Udah malam nih, harus pada persiapan besok biar enggak terlalu capek ya. Kan itu. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Atha' bin Abi Rabah itu memang apa namanya? Kalau dibandingkan para ulama-ulama besar di bidang ilmu apa? Ilmu nahwu di cabang ilmu bahasa Arab, dibandingkan ulama-ulama besar itu walam yakun yuhsin al-arabiyah. Ya mana ada orang yang menguasai semua bidang ilmu. Enggak ada ceritanya. Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu dalam kitab Ar-Risalahnya. Enggak ada satu orang yang bisa menguasai semua cabang ilmu. Enggak ada. Pasti ada beberapa cabang ilmu yang lemah. Atha' bin Abi Rabah, beliau mengakui sendiri kalau dalam urusan bahasa Arab, lemah. Bukan lemahnya kita loh ya. Dan itu lemah kalau dibandingkan ulama-ulama besar di bidangnya. Tapi kata Atha' wajidtu anni uhsinul arabiyyah wa huwa yauma idzin ibnu 90 sanah. Kata Atha' bin Abi Rabah, saya ingin sekali belajar bahasa Arab. Padahal waktu itu usianya sudah hampir 90 tahun. Ini juga pernah kita singgung di sini. Maka jangan merasa tua, ya kan? Jangan merasa sudah enggak mampu lagi. Lihat Atha' bin Abi Rabah, sudah ulama. Iya kan? Sudah ulama. Tapi masih punya keinginan thalabul ilmi padahal usianya yauma idzin ibnu 90 sana, sudah hampir 90 tahun. Rahimallahu taala, masih ingin apa? Masih ingin belajar bahasa Arab. Walaupun sudah tua, semangat ibadahnya tidak berkurang. Kata Ibnu Juraij, lazimtu Atha' 18 sana. Wa kana ba'dama kabura wa dha'afa yakumu ila shalat fa yaqra'u 200 ayah min al-Baqarah wa huwa qa'imun la yazulu minhu syai'un wa la yataharrak. Saya itu berguru cukup lama kepada Atha' bin Abi Rabah, kurang lebih 18 tahun lamanya. 18 tahun, Mas. Di sini baru mondok 6 tahun udah jenuh. Di sini mondok baru 10 tahun udah bosan. Ini loh Ibnu Juraij belajar kepada Atha' bin Abi Rabah 18 tahun. Setelah usianya cukup tua, badannya sudah mulai melemah, itu sholat. Sholat. Bisa membaca sampai 200 ayat surat Al-Baqarah berdiri. Gak pakai alat bantu. Gak bergerak sama sekali. Gak. Ini. Itu gak. Terus. Ini gak. 200 ayat loh. 200 ayat. Semangatnya luar biasa. Ingat, padahal sudah tuh. Sudah tua. Itu inspirasi buat kita. Atha' bin Abi Rabah juga mengatakan, lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan wala amanu nafsi ala amatin syauha. Kata Atha' bin Abi Rabah, supaya kita hati-hati dengan fitnah perempuan, iya kan? Kata Atha' bin Abi Rabah, seandainya saya diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola baitul mal, artinya mengelola harta yang sangat banyak, lakuntu aminan, saya yakin bisa melaksanakan amanah dan kepercayaan itu. Tapi wala amanu nafsi ala amatin syauha. Tapi saya tidak pernah merasa aman dari seorang perempuan yang statusnya budak, wajahnya buruk rupa. Jangankan yang cantik, yang jelek aja udah enggak takut. Jangankan yang merdeka, budak aja enggak berani. Itu Atha bin Abi Rabah. Maka jangan sekali-kali godain cewek ya. Dan itu. Jangan sekali-kali bermain-main dengan api terbakar nanti. Walaupun itu teman kantor lah, tetangga lah, iya kan, kenalan di pasar lah, iya kan, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli, iya kan, jual beli yang wajar aja, nggak usah nanya yang macam-macam. Eh bu, rumahnya mana bu? Gitu. Atau komentari apa namanya yang dia pakai, wah kalau pakai jilbab gini kan cakep bu, misalkan. Coba kalau pakai cadar bu, itu tidak perlu. Jangan bermain-main dengan fitnah perempuan. Atha bin Abi Rabah seorang ulama besar sudah tua, itu saja merasa tidak aman, iya kan? Merasa tidak aman kalau dihadapkan dengan perempuan budak wajahnya jelek lagi. Iya. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. Ada yang mengatakan 115 Hijriah, ada juga yang mengatakan 117 Hijriah. Ya kurang lebih di situ. Umurnya ada yang mengatakan 88 tahun, artinya hampir 90 tahun. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.